Dari bumi cuci mengudara. Roger. Radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita akan kembali menyimak kajian ilmiah untuk ba'da subuh. Dan pada hari ini, hari Rabu, kita akan kembali menyimak pembahasan kitab Ad-Dawa atau kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Ani Dawa Isyafi, yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam Hafizullah. Dari studio kami ucapkan selamat menyimak, dan untuk Ustaz kami persilakan. Tafadhal. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. أيها الأخوة, para pendengar Raja, semoga Allah memuliakan kita semua. Kita melanjutkan kajian Ad-Da' wa Ad-Dawa', masih dalam pembahasan yaitu uqubatul ma'asi, akibat-akibat buruk daripada perbuatan maksiat. Kata beliau, faslun al-ma'asi tumhiqul barakah. Fasal, bahwa maksiat itu menghilangkan keberkahan. Bahwa maksiat itu akan menghilangkan keberkahan, baik pada dunia seorang hamba, ya, maupun pada akhiratnya, demikian dan agamanya. Kata beliau, wa min uqubatiha annaha tamhaqu barakatal umur. Di antara akibat-akibat buruk maksiat, bahwa ia menghilangkan keberkahan umur. Demikian pula keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan amal, bahkan keberkahan ketaatannya. Sehingga ikhwatul Islam, umur yang tidak diberkahi, rezeki yang tidak berkahi, ilmu yang tidak berkahi, serta amal yang tidak berkahi akibat daripada perbuatan maksiat itu, menyebabkan seorang hamba, ya subhanallah, tidak bermanfaat dari umurnya itu. Ya, kata beliau, wabil jumlah tamhaqu barakat ad-dini wad-dunya, bahwa maksiat itu, kata beliau, menghilangkan keberkahan agama dan dunia ini. Fala tajidu aqal barakatan fi umurihi wa dinihi wa dunyahi mimman asallah. Makanya kata beliau, engkau tidak mendapati orang yang paling sedikit berkahnya dalam umur dan agama serta dunianya dari orang yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, sebaliknya, tentu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan penyebab datangnya keberkahan. Allah berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la'asqainahum ma'an ghadaqa. Kalaulah mereka istiqamah di atas jalan ini, tentu kami akan berikan kepada mereka air yang banyak, ya, hujan yang yang deras, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, maka seorang hamba senantiasa dia di atas keberkahan ketika ia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan bukannya dengan banyaknya rezeki, ya akhi. Keberkahan bukan dengan banyaknya amal, banyaknya rezeki, banyaknya amal, panjangnya umur, demikian pula panjangnya tahun, itu terkadang tidak bermanfaat bagi seorang hamba, akan tetapi yang bermanfaat adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah dalam rizkinya, dalam amalnya, demikian pula dalam umurnya. Kemudian di antara uqubah atau akibat buruk perbuatan maksiat, annaha taj'alu sahibaha minas safalah ba'da an kana muhayyan li an yakuna minal 'aliyah. Dan bahwasanya kata beliau, orang yang berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pelakunya itu termasuk orang-orang yang dihinakan oleh Allah, yang seharusnya dia itu ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, akan tetapi karena kemaksiatannya tersebut, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala hinakan dia, sehingga pada waktu itu Allah pun hinakan ia di hadapan makhluk-makhluknya. Maka ikhwatul Islam, bahkan ya terkadang ikhwatul Islam, dengan suatu amalan maksiat seorang hamba jatuh dengan sejatuh-jatuhnya akibat daripada dia melecehkan atau meremehkan perbuatan maksiat itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallam bil kalimatil wahidah la yulqi laha balan yahwi biha finnari ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib." Hadis itu dalam Bukhari dan Muslim. Seorang hamba berbicara dengan kata-kata, dengan satu kata, kata Rasulullah, dari kemurkaan Allah, ternyata dia menganggapnya remeh. La yulqi biha balan. Ya, agak gara-gara penganggapan remeh tersebut, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ia ke dalam api neraka sejauh langit dan bumi. Subhanallah. Makanya, akhi, seseorang yang berbuat maksiat yang kemudian dia tidak menganggap remeh perbuatan maksiat, yang kemudian perbuatan tersebut dia anggap sebagai sesuatu yang besar, tentu dia akan menyeretnya kepada apa? Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang menganggap remeh suatu perbuatan maksiat, dia menganggap itu ringan, jelas ia akan semakin menyeretnya ke dalam api, apa, ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Kata beliau, fakullama amil abdu ma'asiyah nazala ila asfali darajah. Ya, setiap kali seorang hamba beramal maksiat, ia terus turun kepada derajat yang paling rendah. Wala yazalu fi nuzulin hatta yakuna minal asfalin, dan terus dia turun sampai ia termasuk orang-orang yang paling rendah. Ya. Sebaliknya, wakullama amila ta'atan irtafa'a biha darajah. ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الاعلين من الاعلين من الاعلين. Ya, dan setiap kali dia beramal ketaatan, ia terus naik derajatnya, dan terus dia naik derajatnya, ya, sehingga dia termasuk orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara akibat buruk maksiat akhal Islam, ومن عقوبتها أنها تجرئ على العبد ما لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات. Di antara pengaruh buruk maksiat, yaitu menjadikan ya makhluk-makhluk lain berani kepada si hamba itu. Ya, فتجترئ عليه شياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه فتجترئ عليه شياطين حتى تؤزه إلى معصية الله عزا. Sehingga syaitan begitu akan berani kepada dia untuk menyakiti dia, menyesatkan dia, memberikan was-was kepadanya, menakut-nakuti dan membuat dia sedih. Ya. Sehingga dia dijauhkan dari kemaslahatan dan berusaha untuk ya diseret kepada kemudaratan. Akhirnya syaitan pun semakin berani kepada dia dan menyeretnya dia kepada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatasyari'u alaihi syayatinul ins, bahkan setan-setan manusia pun semakin berani pula kepadanya. Ya dia, mereka akan berani untuk apa berbuat atau menyakitinya, baik ketika gaib maupun ketika hadir. Bahkan menjadi berani pula istri dan pembantunya serta anak-anaknya, bahkan tetangga, bahkan kata beliau hewan yang ia tunggangi sekalipun. Ini yang akibat daripada apa akhirnya, yaitu perbuatan maksiat yang dia lakukan. Nah, di antara akibat buruk daripada perbuatan maksiat annaha annaha takhunul 'abda ahwaj ma yakunu ila nafsihi, bahwa maksiat itu mengkhianati hamba tatkala ia butuh kepada dirinya. Fa inna kulla ahadin yahtaju ila ma'rifati ma yanfa'uhu wa ma yadhurruhu fi ma'ashihi wa ma'adihi, karena setiap orang itu sangat butuh untuk mengetahui apa yang bermanfaat untuk dirinya, demikian pula apa yang bermudarat untuk dirinya dalam kehidupan, demikian pula tempat kembalinya. Ikhwatul Islam, makanya orang yang paling kuat, orang yang paling cerdas dan pintar adalah orang yang kuat atas dirinya dan menguasai hawa nafsunya, sehingga dia pun menggunakan jiwa atau diri serta keinginannya tersebut pada apa-apa yang bermanfaat, dan dia berusaha mencegah dari apa-apa yang bermudarat untuk dirinya. Itulah orang yang paling kuat, itulah orang yang paling cerdas. Ya, orang yang cerdas akhi bukan orang yang pandai matematika yang hebat ya dalam ya ilmu-ilmu dunia. Tapi pada hakikatnya orang yang kuat, orang yang cerdas itu orang yang tahu dirinya, yang dia mampu menahan hawa nafsunya dan keinginannya, sehingga ia pun mampu untuk menggunakannya pada perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, demikian pula mencegah dirinya daripada apa-apa yang bisa memberikan mudarat. Wal ma'asi takhunul 'abda ahwaj ma kana ila nafsi fi tahsili hadzal 'ilm. Apa maksiat itu, kata beliau, mengkhianati hamba tatkala ia sangat butuh kepada dirinya dalam menghasilkan ilmu, sehingga apa yang terjadi, maksiat itu ya menjadikan dia itu terhalang daripada kesempurnaan ilmu. Maksiat itu menjadikan ia sibuk dengan apa yang lebih penting, ya, sehingga akhirnya dia pun sibuk dengan sesuatu yang rendah. Ya, tidak ada di dalam hatinya kecuali apa, mengikuti syahwat dan syahwat. Bahkan yang paling mengerikan akhi, maksiat itu menjadikan dia itu hatinya berkhianat, dan menjadikan lisannya berkhianat ketika sakaratul maut. Kata beliau, wa thamma amrun akhwaf min dzalik, di sana ada perkara yang lebih ditakutkan, kata beliau. Apa itu? Wa huwa an yakhunahu qalbuhu wa lisanuhu 'inda al-ihtidhar wal intiqal ila Allah. Ya, maksiat menjadikan hati dan lisannya itu berkhianat kepadanya ketika ia ihtidhar, ketika ia sakarat, ya, ketika ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Farubbama ya ta'adzaru alaihi an-nutqu bisyahadah, bahkan barangkali, kata beliau, terkadang menjadikan seseorang itu berat untuk mengucapkan syahadat. Ya, ketika dia sakaratul maut, dia keluh lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Akibat daripada apa akhi, perbuatan maksiatnya. Ya, ada orang yang biasa menyanyi, ketika dia mau matinya, ternyata ia tidak mau bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang dia ucapkan adalah nyanyian-nyanyian, ya, yang dahulu ia pernah lantunkan. Orang yang senantiasa berbuat mabuk-mabukan atau yang lainnya, terkadang ia akhi a'azzani Allahu iyyakum, ya, hati dan lisannya itu berkhianat kepadanya, sehingga ia keluh hatinya atau lisannya ketika ia sakaratul maut, padahal pada waktu itu dia sangat butuh kepada apa kekuatan lisan mengucapkan la ilaha illallah. Ikhwatal Islam, di antara pengaruh buruk maksiat annaha tu'ammil qalba, bahwa maksiat itu membutakan hatinya. Walaupun ternyata tidak membutakannya, setidaknya adhafat basiratahu, walabud akan membuat dia lemah, apa mata hatinya itu lemah. Ya, sehingga akhirnya dia tidak bisa lagi mengenal hidayah, tidak mempunyai kekuatan pula dalam melaksanakan hidayah tersebut. Padahal ikhwatul Islam, kesempurnaan manusia itu berporos pada dua perkara. Ya, kesempurnaan seorang manusia, kata Ibnu Qayyim, berporos pada dua perkara. Apa itu? Yang pertama, ma'rifatul haqqi minal batil. Dia punya pengetahuan antara yang hak dan yang batil. Mu'itharuhu. Dan yang kedua adalah lebih mementingkan kebenaran daripada kebatilan. Kalau dia sudah tidak punya kemampuan untuk membedakan yang hak dan batil, bagaimana dia akan mementingkan kebenaran? Atau na'udzubillah, dia ternyata bisa tahu dan mampu membedakan antara yang hak dan batil, tapi ternyata dia lebih mementingkan kebatilan, dia lebih mementingkan hawa nafsunya, ya dan billah. Ikhwatul Islam, tidak ada yang paling rugi kecuali orang yang hatinya itu buta. Orang yang melek, dia bisa melihat, tapi hatinya buta, dia tidak bisa, dia tidak tahu, dan bahkan dia tidak bisa membedakan mana yang mudarat untuk dirinya dan mana yang tidak. Sebaliknya, orang yang mata hatinya terbuka, dia bisa melihat, walaupun matanya buta, ya, tapi masya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala kekuatan untuk melihat. Ya, sesuatu yang terkadang manusia lainnya tidak mampu mengetahuinya. Kemudian ikhwatul Islam, Ibnu Qayyim berkata, "Wan qasama an-nasu fi hadzal maqam arba'atu aqsam." Bahwa manusia, kata beliau, dalam masalah ini terbagi menjadi empat macam. Al-qismul awal, yang pertama adalah yaitu yang bisa membedakan antara yang hak dan batil, dan dia mampu untuk mengutamakan al-haq, kebenaran tersebut. Karena apa? Karena dia mempunyai basirah, dia bisa melihat dengan mata hatinya, dengan cahaya iman yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada hatinya tersebut akibat ketaatan dia kepada Allah Rabbul Alamin. Mereka adalah fahaulai asyraful aqsam. Mereka adalah orang yang paling mulia, ya, dan yang paling bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, kebalikannya. Man la basirata lahu fid din wa la quwwata ala tanfidzil haqq. Orang ini tidak diberikan basirah dalam agamanya, tidak bisa membedakan antara yang hak dan batil. Bahkan na'udzubillah, terbalik, dia melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran, atau dia melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan. Wala quwwata 'ala tanfidzil haqq, bahkan dia pun tidak punya kekuatan untuk melaksanakan kebenaran. Ya, wahum aktsaru hadzal khalqi. Ya, kata beliau, sayang sekali kebanyakan manusia ya di atas seperti ini. Ya. Tidak mempunyai basirah, pandangan hati di dalam agamanya, sehingga tidak peduli dia, ya, ketika dia mencari rizki halal atau haram, tidak peduli. Tidak mempunyai basirah dalam ilmunya, sehingga tidak peduli apakah yang ia timba itu ilmu yang sesat atau ilmu yang hak. Ya. Tidak ada basirah di dalam di dalam berbagai macam sisi kehidupannya, sehingga dia tidak bisa dan tidak mengetahui lagi mana yang bermanfaat atau mudaratnya. Ya, narkoba ia makan pula, sesuatu yang jelas bermudarat kepada dirinya, ya, ia makan pula. akibat daripada apa ikhwatul Islam, dia tidak punya basirah. Ya. Al-qismu tsalits, yang ketiga, man lahu basirah bil haqq wa ma'rifatun bih. Ada orang yang mempunyai basirah, dia bisa mengetahui kebenaran, dia melihat kebenaran. Lakinnahu dha'ifun la quwwata lahu 'ala tanfidhihi. Tapi sayang, dia lemah, dia tidak mempunyai kekuatan untuk untuk mempraktikkannya, tidak pula mendakwahkannya. Dan seperti ini adalah mukmin yang lemah. Tentu mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang seperti ini. Ada lagi ya akhi, kebalikannya. Man lahu quwwah wa himmah wa azimah. Dia mempunyai kekuatan sebetulnya untuk melaksanakan, untuk mempraktikkan. Lakinnahu dha'iful basirah fid din. Tapi ia lemah basirah dalam agamanya. Ya. Yeah. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana wali-wali Allah dan mana wali-wali syaitan. Ya. Ikhwatul Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah, kita ini dalam kehidupan dunia butuh kepada dua perkara. Itu ma'rifatul haqqi wal batil, diberikan oleh Allah basirah untuk mengetahui ya antara kebenaran dan kebatilan. Dan ini tentunya dengan kekuatan ilmu. Ilmu yang kita timba di majlis-majlis. Yang di situ dibacakan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salafus salih. Demikian pula diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan ilmu yang telah kita ketahui tersebut. Maka mereka adalah orang-orang ya, yang diberikan kebahagiaan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhi, maka dari itulah, ya, orang yang banyak berbuat maksiat kepada Allah, dia tidak lagi melihat maksiat itu sebagai sebuah maksiat. Kenapa? Karena sinar hatinya, ya, cahaya matanya, cahaya hatinya sudah tidak lagi bisa menerima apa sudah redup akibat apa titik-titik hitam maksiat yang ada dalam hatinya tersebut. Akhirnya dia menganggap bahwa maksiat itu sesuatu yang biasa. Dia menganggap itu sesuatu yang hina, yang remeh. Dia tidak lagi menganggap maksiat yang dia lakukan sebagai sesuatu yang besar. Akibatnya akhirnya dia pun terus ya dibawa oleh syaitan ya menuju perbuatan maksiat tersebut. Ikhwatul Islam, di antara min wa min uqubatiha, al-ma'asi aduun ladud, annaha madadun min insan yamuddu bihi aduwahu alaih. Bahwa maksiat itu adalah bantuan untuk musuh dalam menghancurkan manusia. Bantuan atau pasukan yang menguatkan ya musuh untuk memerangi manusia yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, musuh itu adalah syaitan. Wadhalika anna Allah subhanahu ibtala hadzal insan bi'aduwin la yufariquhu tarfata 'ain. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akhi menguji manusia itu dengan musuh yang tak pernah berpisah dengannya sekejap mata pun. Musuh itu tak pernah tidur dan tak pernah lalai. Ia terus ya mengintainya. Demikian pula ia terus mengawasinya dalam setiap ya gerak-geriknya. Bahkan ia terus memberikan seluruh kesungguhan ya di dalam menyesatkan manusia itu. Sehingga tatkala manusia itu berbuat maksiat kepada Allah, disitulah ya syaitan mempunyai kekuatan, mempunyai bala tentara untuk apa? Ya, untuk semakin menyesatkan seorang hamba kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam, maka kewajiban kita adalah berjihad. Berjihad melawan hawa nafsu kita. Sehingga pada waktu itu kita mampu untuk berjihad melawan syaitan. Dan pada waktu itu pula kita mampu untuk berjihad melawan orang-orang fusaq. Ya, dengan ilmu dan dakwah. Dan kemudian berjihad melawan orang-orang kufar. Karena akal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan apa jihad yang paling apa menjadikan jihad yang paling dasar adalah jihad melawan hawa nafsunya. Makanya disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahid man jahada nafsahu hawah." Ya. Man jahada nafsahu, ya. Dan orang yang berjihad pada hakikatnya, kata Rasulullah, orang yang menjihadi hawa nafsunya dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada waktu itu orang yang senantiasa berjihad dengan jihad ini mampu, ya, dia akan melawan syaitan yang akan menyesatkan dirinya tatkala ia berusaha berjihad melawan hawa nafsunya. Ya, dia pun kemudian kuat dalam membina jiwanya, maka pada waktu itu syaitan pun akan bisa ia kalahkan tatkala itu ia mampu, ya, dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pengetahuan tentang kebenaran dan kekuatan untuk apa menjalani, ya, kebenaran tersebut. Sehingga ikhwatul Islam, mereka adalah orang-orang, ya, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat. Mereka adalah, ya, para sahabat Rasulullah, demikian pula, ya, orang-orang salihin yang mengikuti jejak kaki mereka. Maka kata beliau, ya, dalam menghadapi semua ini kita butuh kepada tiga perkara, ya, ia adalah merupakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab kesabaran, demikian pula musabarah, usaha untuk sabar, murabatah dan berusaha terus, ya, untuk berjaga diri daripada godaan syaitan yang terkutuk, tidak bermanfaat kecuali dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan tidak akan tegak kecuali di atas apa? Kaki kesabaran. Wallahi, kesabaran itu, ya akhi, sangat dibutuhkan oleh seorang hamba tatkala ia menghadapi hawa nafsu yang terus menyeret dia kepada perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam. Kemudian Ibn Qayyim rahimahullah ini berkata, iltiqa'ul jaysyain, ya, mengenai pertemuan dua pasukan perang, pasukan yang berusaha untuk menyeret kepada maksiat dan pasukan yang berusaha untuk menyeret kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, seakan-akan beliau menggambarkan, ya, bahwa keinginan untuk berbuat maksiat atau dengan syahwat bagaikan dua pasukan yang saling berperang. Kata beliau, fanzur an fika iltiqa fika ila fanzur an fika ila iltiqa jaysaini wastidamil asqara wal askaraini. Coba sekarang engkau lihat, ya, pertemuan dua pasukan berat, ya. Fa kaifa tudali maratan wa yudali alayka maratan ukhra, bagaimana terkadang pasukan yang menyeret kepada maksiat itu menang, terkadang pasukan yang menyeret kepada ketaatan itu menang. Ya, kemenangan itu silih berganti, kata beliau. Aqbala malakul kafarah bijunub malikul kafarah bijunudihi wa asakirihi fawajada alqalba fi hisni jalisan ala kursiyyi mamlakatihi. Ya, di mana, ya, pasukan pasukan orang-orang, apa, pasukan kemaksiatan itu yang berusaha menyeret dia kepada maksiatan, ya, menyerang, ya, dia datang dengan apa, dengan bala tentara, demikian pula dengan pasukannya yang berat, kemudian dia pun mendapati hati itu ternyata dibentengi, ya, dengan apa, apa, di atas apa, dikuasai oleh misalnya pasukan yang berusaha untuk menjalani dia kepada ketaatan. Apa yang terjadi? Tentu terus ikhwatul Islam, ya, seorang hamba dia harus berjaga diri, dalam artian dia harus menjaga di tapal batas. Jangan sampai kemudian pasukan yang akan menyeret dia kepada kemaksiatan itu akan menyebabkan, ya kemudian dia mengalahkan ya kekuatan dia untuk untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ya yang paling penting adalah yang harus dijaga agar kita tidak kalah, kata beliau, yaitu kita berusaha untuk menjaga hati kita. Ini adalah merupakan sughur, tapal batas yang harus dijaga betul. Mungkin kalau disebut dengan ini ring pertama yang harus dijaga. Jangan sampai hati kita ini ya dikuasai oleh pasukan yang ingin berusaha menyeret kepada kemaksiatan. Demikian pula ya tapal batas yang kedua adalah mata. Kemudian yang harus dijaga juga ya adalah kekuatan telinga. Kemudian lisan. Kemudian mulut, kemudian tangan dan kaki. Ya demikian pula kemaluan. Ikhwatul Islam. Maka ini adalah ya perkara-perkara yang harus diperhatikan bagi seorang panglima perang ketika dia ingin ketika dia akan menghadapi sebuah pasukan setan dan bala tentaranya yang ingin merusak hatinya itu. Maka tapal batas itu yang ini harus diperhatikan ikhwatul Islam, kata Ibnu Qayyim, adalah yang pertama adalah hatinya. Berarti hatinya harus diberikan kekuatan. Ya, kekuatan untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah. Ia adalah dengan ilmu dan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tapal batas itu adalah yaitu matanya. Ya sebab ya akhi, ya syaitan mempunyai panah-panah melalui mata manusia. Ya makanya ya terkadang mata yang senantiasa dilepaskan kemana-mana akan menyebabkan hatinya lemah. Demikian pula telinganya. Demikian pula mulutnya. Dijaga lisannya jangan sampai berucap sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Dijaga tangan dan kakinya dan kemaluannya. Karena itu adalah merupakan ya murabathah, penjagaan tapal batas agar jangan sampai kemudian ia bisa melemahkan hatinya tersebut. Sesungguhnya orang yang mempunyai ikhwatul Islam ya kekuatan untuk menjaga semua ini, insyaallah dia akan senantiasa memenangkan peperangan melawan melawan pasukan syaitan dan bala tentaranya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan ternyata ikhwatul Islam, pasukan yang ingin berusaha untuk merusak hati kita itu, ya mereka terkadang ya membawa berbagai macam senjata agar mereka mampu untuk merusak ya pasukan yang bisa menyeret kita kepada ketaatan. Apa yang bisa yang dibawa senjatanya? Ya terkadang senjatanya begitu ampuh dan kuat. Ya yang pertama adalah jundul ghaflah, ia adalah kelalaian. Di mana kelalaian itu yang menjadikan hati seorang hamba seorang hamba itu lalai dari mengingat Allah dan hari akhirat. Sehingga kelalaian di sinilah yang kemudian senantiasa diperhatikan oleh iblis dan bala tentaranya. Ya ketika lalai itulah mereka pun menyusup diam-diam ya untuk membukakan pintu ya dari dalam, sehingga kemudian bisalah ya pasukan syaitan pun masuk ke dalam hatinya. Untuk Untuk sedikit demi sedikit merusak dan mengalahkan pasukan-pasukan yang berusaha menjaga hatinya ya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senjata yang kedua adalah syahwat. Di mana syahwat itu berusaha dimasukkan ke dalam hati manusia, menjadikannya ia bagus di matanya. Sehingga pada waktu itu ya terkadang akibat daripada kelemahan kekuatan dan ketakwaan kepada Allah, syahwat akan menguasainya. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya berbagai macam cara syaitan untuk berusaha untuk menghancurkan manusia ya akhi dan hatinya, dan menyeret dia agar menjadi teman-temannya dalam api neraka. Maka dari itulah seorang hamba harus mempunyai pertahanan yang kuat dan kokoh ya ketika menghadapi syaitan dan bala tentaranya itu. Wa min uqubatiha, di antara akibat buruk perbuatan maksiat, annaha tunassil 'abda nafsahu, bahwa maksiat itu membuat hamba itu lupa kepada dirinya. Wa idza nasiya nafsahu wa ahmalaha wa afsadaha wa ahlakaha. Apabila seorang hamba ia telah melupakan dirinya alias lupa diri, apa yang terjadi? Ia akan melupakan dirinya, ia akan merusaknya, ia akan membinasakannya. Ia bahkan menjadikannya lupa kepada dirinya dengan seberat-beratnya. Akibatnya Allah subhanahu wa ta'ala pun lupakan dia dan tinggalkan dia. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dalam surat Al-Hashr ayat 519. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan atau meninggalkan Allah. Ya, maka Allah yang maka hal itu menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Merekalah orang-orang yang fasik. Bahkan akibatnya falamma nasu rabbahum nasiyahum wa ansahum anfusahum. Tatkala mereka ya melupakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun meninggalkan mereka, melupakan mereka dan menjadikan mereka pun lupa kepada diri mereka. Ya. Sehingga akhirnya akal Islam, orang yang berbuat maksiat itu diberikan dua apa akibat buruk. Yang pertama, Allah akan meninggalkannya dan melupakannya. Yang kedua, ia akan menjadikan dia lupa diri, ya, kepada dirinya sendiri. Ya, bayangkan akhi, kalau Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan dia, tentu bagaimana ia akan diberikan kekuatan, ya, ketika dia menghadapi bala tentara syaitan. Sementara Allah tidak lagi membantu dia. Padahal bantuan Allah, ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengingat hambanya, itu adalah merupakan sebab kebahagiaan, keberuntungannya. Ya, ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula akhi, orang yang berbuat maksiat ini akibatnya terkadang menjadikan dia lupa kepada aib-aib dirinya. Dia tidak lagi menganggap dirinya ini banyak aib. Dia menganggap bahwa dirinya sempurna. Dia menganggap bahwa dirinya bersih dari aib. Yang menjadikan akhirnya apa yang terjadi, dia pun lupa kepada penyakit-penyakit apa yang penyakit-penyakit yang apa yang menguasai hatinya tersebut. Bahkan tidak ada terlintas pikiran di hatinya bagaimana untuk mengobatinya. Ikhwatul Islam. Ya. Sehingga akhirnya orang yang seperti ini yang lupa pada dirinya, yang kemudian akibatnya melupakan aib dirinya, ya, akan menyebabkan dia akan ya sibuk mengurus aib orang lain. Akibatnya apa? Diseretlah ya oleh syaitan dengan kepada dosa-dosa yang besar seperti ghibah dan yang lainnya. Terkadang akhi, dosa yang besar dia lakukan tak dilihatnya, tapi dosa kecil saudaranya yang dilakukan terlihat oleh dia. Subhanallah. Maka orang seperti ini adalah akibat daripada perbuatan maksiat yang dia lakukan. Akhirnya dia lupa kepada dirinya. Dia pun lupa ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akibatnya Allah pun lupakan dia. Dia pun kemudian lupa kepada aib-aib dirinya, kepada kekurangan dan dosa-dosanya dirinya sendiri. Dia merasa dirinya telah sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka adakah ya akibat yang lebih buruk daripada ya akibat seperti ini? Kecuali oleh orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah, yang senantiasa ia melihat kepada aib dirinya. Ia tahu bahwa dirinya penuh dengan aib, sehingga ia lebih menyibukkan aib dirinya daripada aib orang lain. Dia pun lebih menyibukkan untuk memperbaiki dirinya, dan dia berusaha untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَيُّ عُقُوبَةٍ أَعْظَمْ مِنْ عُقُوبَةِ مَنْ أَهْمَلَ نَفْسَهُ وَضَيَّعَهَا. Kata beliau, maka adakah ya sanksi yang lebih berat daripada orang yang apa menyia-nyiakan dirinya, sehingga akhirnya dia pun melupakan maslahat dirinya, tidak peduli lagi mana obat dan mana penyakit untuknya. Tidak lagi dia peduli mana sebab-sebab kebahagiaan, keberuntungan dan kebaikan hatinya dan hidupnya. Ikhwatul Islam. Ya, orang-orang seperti ini akhirnya seperti binatang ternak binatang ternak yang tidak bisa lagi ia menggunakan matanya untuk kebaikan, hatinya untuk kebaikan, demikian pula ya telinganya untuk memperhatikan atau mendengarkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Fal khasiruna alladhina ya'taqiduna annahum ahlur ribhi wal kasbi ishtaru al-hayata ad-dunya wa haddahum fiha wa ladatihim bil akhirah. Ya, maka orang-orang yang merugi itu orang-orang yang meyakini bahwa mereka telah mendapatkan keuntungan. Ya, mereka telah menjual kehidupan dunia mereka, mereka telah membeli dunia dan apa? Menjual kehidupan akhirat mereka. Ya, akibatnya apa yang terjadi? Ya, mereka pun sebetulnya telah menghilangkan kebaikan-kebaikan dunia itu. Akibat mereka itu telah ya menjualnya dengan harga yang murah. Ya, dan dia lebih mementingkan dunia walaupun ternyata ya akibatnya itu adalah kesengsaraan dia di dunia dan di akhirat. Wallahu musta'an. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Di antara pengaruhnya al-ma'asi tuzilun ni'am. Wa min 'uqubatiha annaha tuzilun ni'am al-hadhirah. Wataqta'un ni'am al-wasilah. Jadi antara sanksi perbuatan maksiat bahwa ia bisa menghancurkan nikmat yang sedang ia dapatkan dan akan memutuskan nikmat yang akan datang. Ikhwatul Islam, karena kata beliau nikmat Allah pada hakikatnya itu dijaga dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Maka ketika seorang hamba itu apa ya banyak berbuat maksiat kepada Allah, maka pada waktu itu akan kehilangan kenikmatan dia, baik kenikmatan yang berupa duniawiyah, lebih-lebih kenikmatan yang bersifat ukhrawiyah, ikhwatul Islam. Maka dari itulah ini adalah merupakan peringatan buat saya, demikian pula buat para pendengar sekalian semuanya, ya, agar senantiasa kita ini menjauhi perbuatan maksiat. Kita tidak ingin hati kita dan lisan kita berkhianat ketika kita sakaratul maut. Tatkala waktu itu kita butuh kepada kekuatan lisan untuk mengucapkan la ilaha illallah, namun akibat maksiat akhirnya dijadikan dia keluh lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kita tidak ingin akhal Islam, ya termasuk orang-orang yang diseret oleh bala tentara syaitan, ya sehingga akhirnya dia pun terjerembab di dalam lubang maksiat yang terkadang ia sulit untuk keluar darinya. Akhirnya, ya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita harus usaha. Kita harus mujahadah. Kita harus terus berdoa kepada Allah memohon kekuatan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku ini di atas apa? Di atas agamamu. Ya, kita tidak bisa ya akhi mampu untuk istiqamah, mampu untuk senantiasa ketaatan kalau bukan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi kita harus sungguh-sungguh. Kita hidup di dunia harus sungguh-sungguh. Kalau bukan karena kesungguhan, ya bagaimana kita akan menghadapi syaitan? Syaitan saja sungguh-sungguh untuk menyesatkan manusia. Ia tak pernah tidur, ia tak pernah lalai, ia selalu mengintai, ia berusaha untuk mengawasi bala tentaranya. Demikian pula akhi, demi Allah, kalau kita tidak sungguh-sungguh ya untuk terus menghadapi semua ini, ya tentu kita akan menjadi orang-orang yang terseret oleh syaitan. Makanya Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tum asyaitana illa qalila. Ya, kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, tentu kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Na'udzubillah ya akhal Islam. Ya, kita mohon kepada Allah kekuatan terus, ya, kesungguhan di dalam apa menghadap untuk apa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian akhirnya adalah kita mati di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan kita pun mendapatkan cita-cita kita yang kita inginkan, yaitu mendapatkan surga. Ini saja yang bisa sampaikan ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk para pendengar sekalian. Amin ya rabbal alamin. Amin. Khotbah Islam para pendengar Radio Roja, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau melalui pesan singkat di 0888876310 setelah kami jeda dengan yang berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabiira. Fahal yatadabbarul mu'minuna hadzal qur'ana? Afala yatadabbaruna al-qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha? Kanu idza ta'allamu min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 10 ayatin lam yujawiz حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. أجل أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. رجا رجا رجا راديو دعوة ألسنة والجماعة. Tayyibi Khotbah Islam para pendengar Radio Roja, kita buka sesi tanya jawab untuk yang pertama dari line telepon 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan, dari mana Pak? Dari Jakarta Utara. Silakan. Ibnu Sarwan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullah. Saya ingin tanyakan Ustaz. Iya. Berkaitan dengan amal nih Ustaz. Saya merasa amal saya ini dikhawatirkan dengan keikhlasan, Ustaz. Dikhawatirkan dengan keikhlasan. Dikhawatirkan maksudnya gimana, Pak? Gini, Ustaz, pengertiannya saya merasa bahwa agama ini kan mudah, tapi begitu kita masuk ke dalam ikhlas kok menjadi berat gitu, Ustaz. Beratnya, apakah ibadah saya ini? Beratnya dari sisi apa, Pak? Dari sisi apakah ibadah saya ini karena Allah atau bukan gitu loh. Ya. Atau bagaimana gitu. Was-was seperti ini ya, selalu ada dalam hati saya gitu, Ustaz. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana saya mesti melepaskan rasa keberatan itu dari keikhlasan gitu, maksudnya supaya saya merasa ringan dalam melaksanakan ibadah gitu, Ustaz. Karena merasa saya ibadah saya ini seperti sepertinya ada unsur-unsur ria, ada unsur-unsur yang lain. Untuk menghilangkan itu bagaimana, Ustaz, gitu. Ya, terima kasih. Ya, cukup ya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ikhwatul Islam, di antara tata cara syaitan untuk menggoda manusia adalah dengan was-was. Dan was-was ini terkadang penyakit yang berat, ya, yang menimpa seorang hamba. Terkala ia ingin ikhlas, dijadikan dia itu berat. Seakan-akan keikhlasan itu sesuatu yang sifatnya berat, dan dijadikan dia itu was-was seperti tadi. Maka ya, yang harus dia hadapi adalah dia lakukan yang pertama adalah harus dia berhusnudzon kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan membantu dia, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya. Ya, yang kedua adalah dia berlindung daripada godaan syaitan yang terkutuk dan memohon kepada Allah kekuatan untuk menghindarkan daripada was-was yang ada itu. Ya. Kemudian setelah itu dia hendaklah diberikan kekuatan dengan ilmu, ya, dengan keilmuan itu yang akan menguatkan dia insyaallah di dalam beramal saleh. Ya, dan bertawakal kepada Allah, memohon ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ya kemudahan dan kekuatan untuk menghindarkan was-was tersebut. Maka ya, dengan kita ini senantiasa memohon kepada Allah dan mengingat Allah, dan kita terfokus khusyuk dalam sholat kita dan ibadah kita, kemudian kita ya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah, insyaallah mudah-mudahan penyakit bapak itu ya yang berupa was-was tadi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mendoakan supaya ya Allah memberikan kekuatan kepada bapak untuk senantiasa ikhlas dan dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang mengotori ikhlas itu sendiri, dan kita juga memohon kepada Allah semuanya agar kita ini ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita angkat masih di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Iya, silakan, dari mana, Pak? Dari Bapak Arudi di Bogor. Iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya, Ustaz, mungkin agak melenceng dari pembahasan ini. Udah lama saya ada butuh penjelasan mengenai zakat penghasilan, Ustaz. Zakat penghasilan. Penghasilan itu berupa apa, Pak? Zakat gaji itu. Iya. Iya, itu aja, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gaji kita itu berupa uang. Dan uang ilatnya hampir sama dengan emas dan perak. Dari sisi bahwa ia adalah merupakan harga. Maka karena ilatnya itu sama dengan emas dan perak, maka ia dikiaskanlah kepada emas dan perak. Adapun emas dan perak, ya, nisabnya adalah untuk emas 85 gram emas murni 24 karat. Maka ya, apabila uang kita sudah sampai kepada nisab yaitu 85 gram emas senilai dengan itu, maka ditunggu haul selama 1 tahun. Iya. Terhitung dari nisab yang sampai itu. Misalnya kalau tanggal 1 Juli ya, uang kita sudah sampai nisab 85 gram emas, ditunggu sampai 1 Juli tahun yang akan datang. Kalau ternyata uang kita itu tidak berkurang ya, atau bahkan bertambah, maka dikeluarkanlah ya 2,5%. Jadi itu tata cara pelaksanaan zakat penghasilan. Ya, kalau ternyata itu berupa uang dan ia tabungkan. Ya. Tapi kalau misalnya dia dari penghasilannya, dari gajinya setiap bulan habis untuk kebutuhan hidup dia, ya, dan dia tidak menabung kecuali sedikit saja, dan itu pun juga tidak sampai kepada nisabnya, maka pada waktu itu ya tidak ada kewajiban dia untuk mengeluarkan penghasilan, ya, zakat daripada penghasilan tersebut. Adapun kemudian dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita dengan mewajibkan orang ya, setiap kali penghasilan setiap bulan misalnya dia gaji, dia wajib mengeluarkan 2,5%, maka ini jelas tidak didukung oleh dalil, tidak pula oleh qiyas. Ya, maka ini adalah merupakan sama saja memakan harta manusia dengan kebatilan. Karena pada asalnya ya, harta manusia itu haram kecuali dengan dalil. Naam. Nah, demikian penjelasan untuk masalah zakat penghasilan. Kita buka untuk selanjutnya masih di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dari mana, Ibu? Iya, dari Kranji. Silakan. Ya, saya mau nanya, kalau kita dicaci maki, dituduh yang bukan-bukan, apakah itu termasuk? Halo, dan Ibu, mohon maaf, suaranya kurang begitu jelas, ada feedback, Ibu? Oh, iya. Agak jauh mungkin dari radio monitornya. Kita dicaci maki, dituduh yang tidak-tidak, yang tidak kita perbuat. Iya. Apakah itu termasuk kita juga kita dijalani? Kita apa, Ibu maksudnya dituduh dengan dituduh dicaci maki gitu. Dicaci maki, betul. Iya, apakah itu termasuk kita juga dizalimi? Iya. Dizalimi gitu. Baik, cukup, Ibu. Iya, syukur. Nah. Waalaikumsalam. Iya, jelas ya, dituduh dengan sesuatu yang kita tidak perbuat, akhirnya kita kemudian dicaci maki, ini adalah sikap pendzaliman terhadap diri kita, yang kelak kita akan mintai kisosnya pada hari kiamat. Ya. Maka orang yang menuduh kita dengan tanpa bukti, mencaci maki kita ya dengan tanpa alasan yang syar'i, ya, dia akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dia pada hari kiamat. Dan kita akan mendapatkan kebaikan dia pada hari kiamat. Makanya ikhwatul Islam ya, kezaliman itu akan menyebabkan seseorang itu apa, berada dalam kegelapan pada hari kiamat. Kata Rasulullah, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Yaitu orang yang pada hari kiamat datang membawa apa? Ya, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, berbagai macam pahala dia datang. Tapi ternyata dia pernah memukul orang, telah pernah mencibir orang, pernah mengucurkan darah orang, pernah menzalimi orang, akibatnya apa yang terjadi? Ia akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang ia zalimi itu. Sehingga apabila kebaikannya telah habis, tidak ada lagi ya untuk yang ia gunakan untuk membayarnya, apa yang terjadi? Ia nanti akan ya menanggung dosa-dosa daripada orang yang dizalimi itu. Kemudian setelah itu dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya ya akhi, ketika kita dituduh, ketika kita dicaci maki, ya sudahlah, kita berusaha untuk sabar di hadapan Allah, apa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabar, karena itu sebetulnya kerugian buat dia sendiri dan keuntungan buat kita. Walaupun tentunya kita berusaha untuk memaafkan dia nanti suatu ketika, dan kita mendoakan supaya dia mendapatkan hidayah. Nah, kita angkat pertanyaan pesan singkat ya yang sudah banyak sekali masuk ini. Untuk yang pertama dari Ummu Umairah di Tambun. Ustaz barakallahu fik, saya sangat susah sekali menahan marah dan susah sekali untuk mempertahankan sedikit kesabaran di dalam hati ana. Ana takut hal ini berpengaruh terhadap kedua orang anak ana yang masih balita, dan mohon nasihat bagi ana. Terima kasih. Ya, marah terkadang ada sebabnya. Ya. Maka dari itu agar bisa menghindari kemarahan, berusahalah untuk meninggalkan sebab-sebab yang menyebabkan meletusnya marah itu. Apa? Terkadang ya sebab marah itu karena rasa lapar. Ya, maka kita berusaha untuk mengisi perut kita. Terkadang banyak ya faktor yang menyebabkan kita ini kok punya sifat jadi cepat marah gitu. Maka yang pertama adalah kita berusaha untuk mencari sebabnya. Ya. Kalau kita sudah menemukan sebabnya, kenapa saya kok bisa marah seperti ini? Oh, seperti ini. Maka kita berusaha untuk jauhi dia. Yang kedua adalah kita ya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan ya sifat marah itu. Dan mujahadah, berjuang ya kuat ya, dengan seperti apa, merubah duduk ya, merubah apa, merubah posisi, bertawud kepada Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya berwudu dengan hal-hal yang itu diperintahkan oleh syariat agar ya marah kita ini reda. Dan juga tentunya kita berusaha untuk berpikiran panjang, dalam artian bahwa akibat marah itu tidak ada manfaatnya, bahkan terkadang akan bisa merusak ya pendidikan anak-anak kita akibat kita suka marah, sehingga akhirnya yang terkena marah adalah ya anak ya. Akibatnya apa? Anak yang kemudian apa teruji mentalnya. Akibatnya akhirnya apa? Ya, akibat dia sering dimarahin bapaknya waktu kecilnya, akibatnya mentalnya akan jadi lemah si anak itu. Bisa saja terkena penyakit jiwa atau yang lainnya, kejiwaan-kejiwaan yang menyebabkan si anak itu tidak normal hidupnya. Ini akibatnya bagaimana? Maka di situ ya hendaknya dia berpikir panjang. Ya. Nah, ini berusahalah ya seperti yang demikian saya sebutkan tadi. Nah. Untuk selanjutnya dari pertanyaan Pak Yanto, iya di Koja, Ustadz barakallahu fik, saya mempunyai tetangga yang kerjanya satu kantor, seorang akhwat yang apabila berangkat bekerja dia kadang suka nebeng ikut dengan motor ana. Yang jadi pertanyaan, bolehkah hal ini, karena saya tidak kuasa untuk menolak dan tidak enak karena dia adalah tetangga ana. Demikian Ustadz. Fika barakallahu ya akhal Islam. Berduaan di motor dengan wanita yang bukan mahram tidak diperbolehkan. Ya, pasti akan terkena sentuhan dan yang lainnya. Dan ini adalah fitnah yang berat. Maka bertawakal kepada Allah untuk menjalankan syariat. Ya, buang rasa tidak suka, tidak enak itu. Ya, beritahukan kepada perempuan tadi bahwa secara syariat ini tidak diperbolehkan. Ya. Maka kita jangan dikuasai oleh perasaan tidak enak, kemudian akhirnya mencampakkan diri kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu mencari keridhaan Allah lebih kita pentingkan daripada mencari keridhaan manusia. Ya, toh kalau kita Allah ridha kepada kita, manusia tidak ridha kepada kita, Allah akan cukupi kita, kata Rasulullah. Ya man ardallaha bi sakhatin nas kafallahu munatan nas. Barang siapa yang meridhakan Allah ya dengan akhirnya manusia ridha apa murka kepada kita, maka Allah akan cukupi kita dari manusia. Beritahu kepada perempuan itu secara baik-baik ya. sekarang anak alhamdulillah sudah paham syariat, ya, dan bahwasannya perbuatan yang kita yang seperti itu, ya, di motor berdua dengan seorang wanita itu tidak diperbolehkan, karena itu banyak sekali mudarat-mudaratnya, terutama dalam hati Anda akan terfitnah syahwat dan yang lainnya. Tapi kalau misalnya ternyata Anda masih lajang dan dia juga masih lajang dan Anda bisa menikahi dia, lebih ahsan. Untuk selanjutnya kita angkat masih dari pesan singkat dari Ummu Aisyah di Bekasi. Ustaz barakallahu fik, alhamdulillah Anda adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat membenci dengan kemaksiatan, terutama maksiat yang ada di dalam rumah. Sedangkan suami Ana selalu tenggelam dalam kemaksiatan yang membuat Ana selalu marah karena apa yang Ana ajarkan dengan anak-anak agar selalu di atas sunnah dan meninggalkan sesuatu yang melalaikan dari mengingat Allah, senantiasa berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh suami Ana yang bahkan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat atau yang melalaikan diri dari Allah Ta'ala. Yang jadi pertanyaannya, bagaimanakah sikap Ana terhadap suami Ana tersebut? Karena suami apabila di rumah cenderung lebih dekat kepada anak-anak, yang tentunya akan sangat khawatir anak-anak tersebut terjatuh ke dalam orang-orang munafik. Barakallahu fiik. Demikian. Tentu mendakwahi suami memang butuh kepada kesabaran. Ya, seorang istri harus bersikap yang pertama sabar, ya, menghadapi suami yang seperti itu. Disertai dengan dakwah, juga dengan praktik dan amal, di mana ia tetap menjaga hak-hak suami dan bersikap manis terhadap suami, ya. Sehingga pada waktu itu mudah-mudahan hati suami itu luluh di hadapan Anda. Ya, karena harus anti ketahui bahwa seorang wanita mempunyai kekuatan besar sebetulnya di hadapan wanita seorang lelaki itu. Ya. Dengan sikap yang lemah lembut Anda, demikian pula senyum manis Anda, sebetulnya bisa meluluhkan hati suami. Kekuatan-kekuatan itu harus digunakan. Tapi kalau misalnya kita sendiri di hadapan suami, ya, seperti singa, atau dia kita di hadapan suami begitu sangat keras, terkadang menyebabkan suami pun akan frontal, akan tidak akan menyukai sikap-sikap seperti itu. Dan tentu kita dengan banyak berdoa di malam hari, bermunajat kepada Allah, ya, agar diberikan suami kita itu hidayah, ya, kekuatan. Ya, demikian pula yang kedua adalah berusaha untuk menyetelkan, ya, kaset-kaset murotal ataupun ceramah-ceramah keislaman, ya, tatkala suami ada di rumah, sehingga setidaknya sedikit demi sedikit dia berusaha untuk memahami tentang Islam ini. Ya, kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk meminta bantuan kepada teman-teman suami yang dia itu didengar, ya, perkataannya oleh suami, agar mendakwahi suaminya itu. Ya, sehingga pada waktu itu ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan ya kepada hati suami ibu, ya, agar senantiasa membela berusaha untuk mendidik anak atau melindungi anak atau keluarga dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus diperhatikan, ya, kepada ibu tadi, jangan sampai, ya, kemarahan ibu berlebih-lebihan. Dalam artian ketika ibu benci kepada maksiat, betul, sahih. Tapi kemudian akhirnya apa yang terjadi, ya, kebencian ibu kepada maksiat malah menyeret ibu kepada maksiat. Dengan cara apa? Memaksiati suami. Sebab seperti ini tidak dibenarkan. Ya, jangan sampai kemudian kebencian kita kepada maksiat malah mengakibatkan kita malah nusyuz ataupun berbuat durhaka kepada suami, yang akibatnya itu kita jatuh kepada maksiat itu sendiri. Na'udzubillah. Nah. Kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana, Pak? Dari Abu Mutado. Iya, silakan. Di Jakarta. Silakan. Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana mau nanya nih, Ustaz, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita ini di dalam satu rumah ini kan ada beberapa keluarga, kan rumah itu rumah bersama itu. tapi di dalamnya banyak ya yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita sebagai apa Muslim itu misalnya tidak boleh mendengar musik, terus apa menonton TV gitu ya, artinya menonton TV dalam lebih-lebihan di segala acara sinetron segala macam. Kemudian juga di sana kan ada ikhtilaf juga antara mungkin ifar dan ifar itu kan bukan muhrim ya. Iya, mahram ya. Kan mahramnya. Iya. Itu sebaiknya kita gimana sementara untuk segera dibagikan itu agak sulit karena ada beberapa yang kayaknya masih keberatan untuk segera dibagikan rumah tersebut ya. Iya. Nah. Taib, cukup nah, ya. Sementara untuk kontrak juga nggak bisa, Pak. Iya, betul. Untuk kontrak nggak bisa ya. Nah. Betul. Taib. Ya, itu aja. Ya, Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu yang paling penting adalah kita yang penting kita menjaga diri kita dulu sendiri. Dalam artian kita berusaha untuk menghindari ya hal-hal yang sifatnya maksiat tadi. Ya, kita tidak nimbrung dengan mereka nonton TV. Kita juga tidak ikut-ikutan ya main musik ya. Kalau misalnya ada yang menyetel musik dan kita belum bisa untuk mengingkari, setidaknya hati kita mengingkari ya, sambil terus kita mendakwahi mereka ya, baik dengan dakwah praktek antum di rumah, demikian pula ya, kita setelkan misalnya Radio Roja ini, kita perdengarkan kepada mereka atau ya kaset-kaset murtol dan ceramah-ceramah Islam ya, agar mereka itu memahami seperti ini ya. Memang demikian, ketika hati itu sudah mulai memahami bahwa itu sebuah kemaksiatan, ia akan berusaha untuk memberontak. Namun juga jangan sampai kemudian ya sikap keinginan untuk memberontak seperti ini dari kemaksiatan, akibatnya apa yang terjadi, memunculkan sikap-sikap yang sifatnya arogan, yang kemudian sikap arogan itu menyebabkan mereka lari, semakin lari dari dakwah ini. Itu juga jangan sampai terjadi ya. Nah, kita berusaha untuk berdakwahi mereka selembut mungkin ya, dengan berbagai macam cara ya, tentunya juga dengan cara banyak memberikan masukan-masukan kepada mereka dengan cara yang baik ya, bertukar pikiran dengan membawakan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan Hadis. Ya, setidaknya kita diri kita sendiri aja dulu ya untuk memulai. Kalau diri kita sudah memulai dan kita sudah mampu, mereka pun akan segan sendiri kepada antum, insyaallah ta'ala. Nah. Kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana? Ana Fauzi, Abdullah. Iya, ya, silakan, Pak. Silakan. Pastor mau nanya, kalau bonus tahunan yang setahun sekali suka diterima di perusahaan itu yang atau kalau pas Idul Fitri ada tunjangan Idul Fitri lah, yang sifatnya kayak bonus juga. Iya. Belum tentu diterima, tapi sering itu boleh sebagai pemberian dari ini kan, dari apa? Perusahaan ya. Di perusahaan iya. Untuk ininya kan? THR itu loh, Pak Ustaz. Iya tahu. THR atau bonus akhir tahun juga ada. Itu zakatnya masuk zakat seperti gaji tadi kata Pak Ustaz, atau hadiah Pak Ustaz? Iya. Jelas. Iya, Pak. Cukup Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya termasuk yang wajib dizakatkan. Ya, karena walaupun itu adalah bonus, berupa bonus dari pemberian dari ini, maka karena ia adalah berupa uang ya, maka tidak ada bedanya pada waktu dengan emas dan perak. Maka tetap wajib dikeluarkan padanya zakat, tapi dengan ketentuan yang telah saya terangkan tadi, yaitu harus sesuai dengan nisab emas dan perak, atau nisab dengan emas 85 gram, ya, kemudian ditunggu satu haul, kemudian setelah itu baru dikeluarkan zakatnya. Nah, masih di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz. Iya. Saya ingin tanya Ustaz ya, ini kan mengenai dosa ya dan maksiat. Bagaimana caranya Pak Ustaz ya memberi semangat kepada orang yang depresi karena dia banyak melakukan perbuatan maksiat terus menerus sehingga dia sukar untuk meninggalkannya. Apakah bagaimanakah supaya dia istiqomah dengan mencegah atau meninggalkan maksiat itu seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ustaz. Iya, orang seperti itu harus ditakut-takuti, dalam artian ya berikan kepada dia dalil-dalil dan ayat-ayat yang menakut-nakuti dia tentang api neraka. Ya, jelaskan kepada dia tentang ya buruk, akibat buruk dari perbuatan maksiat, apa sih kerugian-kerugian orang yang berbuat maksiat itu apa. Seperti halnya kalau misalnya seseorang ingin ya mentahzir atau memperingatkan orang dari misalnya ya rokok misalnya. Tentu akan bagaimana caranya orang itu takut kepada rokok dengan cara sebutkan ini mudarat-mudaratnya. Ya rokok akan mengakibatkan begini begini begini begini begini, begini. Sehingga akhirnya orang yang ya ingin melakukan merokok itu tahulah dia dan segera dia takut. Ya. Halnya sama dengan maksiat, tentu kita berusaha untuk jelaskan kepada dia apa saja akibat buruk daripada perbuatan maksiat itu. Demikian pula kita berusaha untuk memberikan kepada dia lingkungan yang baik, artinya teman-teman yang baik itu sangat berpengaruh juga. Sebab ya kalau misalnya dia terkadang ada orang yang ingin taubat tapi ternyata teman-temannya itu buruk. Ya, akibat daripada teman-teman yang buruk dan lingkungan yang buruk itu akhirnya dia tidak kuat untuk terus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kembali terseret. Ya, di sinilah kita berusaha untuk ya memberikan kepada orang seperti tadi juga teman-teman yang baik. Ya, kita juga setelkan kajian-kajian Islam sehingga pada waktu itu mudah-mudahan dia bisa mendapatkan hidayah dan meninggalkan maksiatnya. Dan ini butuh memang usaha. Ya, usaha dan terus-menerus kita berusaha demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara ibu tadi. Nah, baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Pak Abdurrahman. Ustaz, apakah tanda tingkat ekonomi dan kemakmuran suatu negara menjadi tanda bagi keberkahan yang kepada negara tersebut? Karena saya melihat seperti halnya negara Saudi Arabia yang tandus tetapi negaranya makmur, sedangkan Indonesia yang begitu subur tetapi tingkat ekonomi dan kehidupan masyarakatnya sangat terpuruk. Demikian. Iya, tentu keberkahan atau tidaknya itu ditentukan oleh ya penduduknya. Ya, penduduk yang berbuat maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dijadikan negaranya maju dan perekonomiannya berkembang, itu ya bukan keberkahan tapi sebagai istidraj, seperti beberapa negeri kafir yang mereka itu ya dari sisi perekonomiannya bagus gitu kan. Kita tidak katakan itu berkah, tapi itu adalah istidraj, diulur oleh Allah sampai kemudian ya, tatkala mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka, Allah pun ya azab mereka dengan sekonyong-konyong. Sebagaimana firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ya, tatkala mereka melupakan apa yang telah diingatkan kepada mereka, Allah bukakan, ya kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu, sehingga apabila mereka merasa bangga atau senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, tiba-tiba kami azab dia ya dengan sekonyong-konyong. Nah ini, tapi kalau memang penduduk itu ya beriman dan bertakwa kepada Allah, di situ tersebar tauhid dan banyak para ulama dan masih dihormati para ahli ilmu dan para umara, kemudian Allah berikan kepadanya berbagai macam, ini adalah keberkahan akibat daripada ketaatan penduduknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ya Mekah itu sendiri secara khusus telah didoakan oleh Nabi Ibrahim. Allah berfirman ketika menyebutkan tentang doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah ya negeri ini negeri yang aman dan berikan kepada mereka rezeki dari berupa buah-buahan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Nah ini ya. Kalau ternyata di situ berbagai macam maksiat ada, kesyirikan merajalela, dukun dan perdukunan dan yang seperti di Indonesia. Yang Indonesia itu sebetulnya kalau kita lihat negeri yang kaya dan penuh dengan kekayaan alam. Namun kok ternyata apa yang terjadi? Ya, kekayaan itu tidak bermanfaat. Ya, akhirnya orang banyak kelaparan padahal itu adalah lumbung padi. Ya, maka pada waktu itu akibat daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah cabut keberkahan ya negeri ini akibat daripada perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin itu sendiri. Ya, maka dari itulah kewajiban kita untuk terus mendakwahi ya dan mengingatkan kepada kaum muslimin di Indonesia ini agar mensyukuri nikmat Allah, agar dengan cara apa? Kembali kepada Allah, dengan cara kembali kepada agama Allah, dengan cara mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, mengikuti sunnah Rasul dan menjauhi bid'ah, sehingga pada waktu itu akan kembali ya keberkahan itu kepada negeri kita ini insyaallah. Naam. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.